Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqullu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnah. Barakallahu fikum wa ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukurlah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 1 Rajab 442 Hijriah atau tanggal 4 Maret 2021 kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Aqidah Sunnah Wal Jamaah yang tulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Thaimin dan ini kita kemarin membahas tentang Dhul Matar, punya hujan. Berapa banyak kita ketika turunnya hujan tidak memahami kontekstual tentang turunnya orang hamba yang seharusnya dilakukan ketika turun hujan. Nah, sekarang kita masuk di halaman 179 yang terakhir. Wa qawlu ta'ala al-khabir yakni al-alim, lakin al-khabir akhassu min al-alim likaunaha tata'allaqu bi bawatimul umuri wa khafayaha fahiya akhassu min al-ilm. Ini sudah pernah dibahas dua kali di dalam kitab ini dan juga dalam kitab Al-Qaul Mufid ala kitab Tauhid tentang maksud dari al-khabir. Al-khabir itu adalah al-alim, zat yang maha mengetahui, zat yang maha mengetahui. Lakin al-khabiru, namun al-khabir itu akhassu min al-alim. Al-khabir itu jauh lebih khusus daripada al-alim. Di al-alim umum sifatnya maha mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui yang apa yang ada di dalam hati antum, apa yang ada di hati orang, apa yang ada di pikiran orang, dan apa yang terjadi dan yang akan terjadi dan sudah terjadi. Allah Maha mengetahui semua. Namun penghususan tentang al-khabir itu adalah likauniha tata'allaku bi bawatimil umur wa khafayaha. Al-khabir berkaitan dengan perkara-perkara yang di situ tersembunyi, tidak nampak. Bagaimana apa yang antum misalnya, antum lihat tatapan orang. Tatap mata saya. Kan? Yang kelihatan matanya, tapi di belakang mata itu hati, enggak ada orang yang tahu. Kawan maksudnya. Tapi Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi. Apa yang tidak nampak, Allah mengetahuinya. Dan itu pengkhususan antara apa? Al-alim itu mengetahui secara umum dengan al-khabir mengetahui secara khusus, yaitu tentang berkaitan dengan apa-apa yang tersembunyi, apa-apa yang tidak nampak. Fahiya akhassu minal ilm. Ini lebih khusus daripada al-ilm. Karena al-ilm itu adalah al-ilmu idraku syai' ala ma huwa idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu dengan sesuatu pengetahuan yang pasti. Nah, kita masuk pada halaman 180. Qala mu'allif Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. Allah Azza wa Jal menciptakan langit dan bumi di sittati ayyam. Di enam hari. Menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Tapi harinya di sini berbeda dengan yang ada manusia sekarang. Yang untuk pahami adalah lillahi matsalul a'la. Oh, itu pemisalan yang jauh lebih tinggi lagi. Tidak bisa kemudian antum walaupun al-lafdul mushtaraka. Lafadznya itu bisa dipakai di sana dan di sini, artinya sebagai kata yang dipakai ala al-khaliq dan dipakai oleh makhluk, bukan berarti hakikatnya sama. Tsumma istawa 'alal 'ars, kemudian beristawa. Istiwanya di atas 'ars. Allah berada di atas 'ars. Dan istiwa bukan apa? Bersemayam. Ini salah. Terjemahan di dalam tafsir dan terjemahan Al-Quran yang ada di depak RI itu mengerikan, karena ada takwil-takwil di situ yang tidak ada dalilnya sama sekali, seperti yang kemarin kita bahas tentang ittiba' wajhillah, untuk mencari wajah Allah itu langsung ditakwilkan dengan mencari ridha Allah. Itu beda. Karena wajah Allah dan ridha Allah itu berbeda. Karena wajah Allah adalah sifat dzatiyah dan ridha itu adalah sifat fi'liyah. Nah, yudabbirul amra, mengatur perkara. Maksudnya di sini adalah, ini dijelaskan oleh Syekh surat Yunus. Lamma dzakara al-mu'allifu ayatul 'ulu al-'am, dzakara al-'ulu wal-khassa. Antum lihat, ketika muallif muallif itu menyebutkan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan al-ulul am, maha tingginya Allah yang sifatnya itu umum ayat-ayatnya, dan juga dzakara ulu wal khassa, dan juga menyebutkan tentang apa, penyebutan ulu yang khas, yang khusus. Fal'uluwul amu minas sifati dhatiyati lati lam yazal Allah, ay lam yazalillah, wala yazalu muttasifan biha. Wal'uluwul khasu huwa istiwa'u alal arsh, daliluhu qaluhu khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin fastawa alal arsh jabbirul amra. Tentang atau alal ars banyak sekali. Kemudian juga di surat Toha dan As-Sajdah. Maka di sini disebutkan al-uluwul amu, sifat ulu, sifat tingginya Allah yang sifatnya al-amu, umum, itu minas sifati dhatiyah. Ini termasuk sifat-sifat Allah yang sifatnya dhatiyah, melekat selama-lamanya, senantiasa itu kepunyaan Allah. Wala yazal muttasifan biha, dan senantiasa itu disifati kepada Allah Azza wa Jalla. Wal 'ulu akhassu, maksudnya apa? Allah Maha Tinggi. Tinggi maksudnya di sini 'ulu, makna 'am, Allah Maha Tinggi. Berada di atas semua makhluk. Itu al-'ulu al-'am. Nah, sekarang ada al-ulu khas. Al-ulu maha tingginya Allah Azza wa Jal yang itu sifatnya khusus, yaitu adalah wa istiwa'u al-ash. Allah Azza wa Jal beristiwa, tidak bersemayam, tapi berada di atas arsnya. Di atas arsnya, mas. daliluhu, dalilnya adalah khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'alal 'ars yudabbirul amr. Allah telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari kemudian istiwa berada di atas arsnya, tinggi dan berada di atas arsnya. Allah Maha Tinggi berada di atas ars. Nah, kemudian qauluhu, firman Allah Ta'ala khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, Allah menciptakan langit dan bumi di dalam 6 hari, awal wal ahad, hari pertama penciptaan langit dan bumi itu hari apa? Hari Ahad, Mas. Wa akhirul Jumat, dan akhiruha, yang akhir itu adalah hari Jumat. Sekarang hari Jumat, Mas. Hari Jumat. Wa hiya hadhil ayyamul ma'rufah. Ini adalah hari-hari, hadhi ayyamul ma'rufati. Ini adalah hari-hari yang sudah dikenal, diketahui. Paham sampai di sini? Nah. Fa in qala qa'il, kalau ada yang berpendapat, kaifa takunu bihadhil ayyamil ma'rufati? Wa hadhil ayyamul ma'rufatu mutarattibatan ala syams. Wa hina khalaqa as-samawati wal arda laisa hunaka syams. Nah, sebelum ya, di logik, di logika yang logik. Fa'inqala qa'il, kalau ada orang yang berpendapat, kaifa takunu bihadil ayyamil ma'rufati, bagaimana dengan hari-hari yang dikenal ini? Wahadihil ayyam al-ma'rufatu mutarattibatun ala syams. Sedangkan hari-hari yang dikenal sekarang ini, ya, kalau misalnya ini berkaitan dengan hari-hari yang dikenal, maka hari-hari yang dikenal itu, hari Ahad dan Senin, itu kan berkaitan dengan matahari. Matahari. Wa hina khalaqas samawati wal arda, dan ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi, di situ belum ada syams, belum ada matahari. Terus bagaimana? Itu dinisbatkan hari Ahad dan terakhirnya Jumat. Qulna, kita katakan. Suf. Lihat bagaimana para ulama menyebutkan pendalilan yang li. Innahu bitakdiri. Ini dengan takdir. Lianna Allah khalaqal arda fi yawmaini sabiqaini ala khalaqas samawati. Wa hadanil yawmani laysa fihima syams. Fa yuqal inna hadha bitakdiri. Ay bimikdari sittati ayyam. Thumma stawal ars. Takdir maksudnya adalah dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah itu telah menciptakan dan Allah telah menjadikan itu sebagai bagian dari ciptaannya, maka tidak bisa kemudian dikaitkan dengan yang lain. Ini seperti itu. Sehingga di sini, innahu bitaqdiri li'anna Allah khalaqal arda fi yawmain. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menciptakan bumi itu 2 hari. Sabiqain, lebih dulu 2 hari, ala khalaqas samawati, dibandingkan menciptakan apa? Samawati, langit. Wa hadani yawmani laisa fihima syams, dan 2 hari ini tidak ada syamsnya. Karena apa? 2 hari menciptakan bumi dan setelah itu menciptakan langit. Di langit itu ada matahari. Apa maksudnya? Fayuqal inna hadha bitakdiri. Ini adalah takdirnya. Persepsi manusia. Ketika menjadikan logiknya berjalannya seperti ai bimikdari sittati ayyam. Maksudnya adalah apa? Selang waktunya itu membutuhkan 6 hari. Paham sampai di sini? Tsumma istawa 'alal 'ars. Kemudian Allah Azza wa Jalla beristiwa di atas arsnya. Maksud enggak maksudnya di sini? Kenapa? Kalau misalnya ada pertanyaan, saya ulangi pertanyaan. Allah menciptakan di hari yang pertama, hari Ahad. Bisittati ayyam tsumma istawa. 6 hari, dimulai hari Ahad, kemudian diakhiri hari Jumat. Kok bisa hari Ahad, bisa hari Jumat? Kenapa tidak hari yang lain? Itu bimikdar. Dengan apa? Dengan takaran, ukuran yang bisa dipakai oleh, difahami oleh manusia. Tapi di situ Allah telah mentakdirkan semuanya. Kaitannya dengan matahari, tidak ada matahari, itu bagi Allah tidak ada masalah. Paham enggak? Tidak ada masalah. Artinya apa? Allah akan menciptakan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada hukum dari analisa logiknya kita. Kenapa hari Ahad, kenapa hari Jumat, kemudian itu kan hari-hari yang ada mataharinya. Paham gak maksudnya? Sehingga di sini jangan sampai hakikat logika kita itu membatasi luasnya kehendak Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah berkehendak, Allah akan ciptakan. Mau itu kaitannya dengan yang logik atau tidak logik, Allah berkehendak. Sehat dulu semua. Nah, kemudian waqauluhu summa ay ba'da khalqis samawati wal ard istawa 'alal 'arsy. Fahal huwa qabla dhalika mustawin 'alal 'arsy aw la? Wal jawabu in kunna la akhtana wa in kunna na'am akhtana. Karena Allah akhbarana annahu ba'da khalqis samawati wal ardi istawa 'alal 'arsy. وسكت أما قبل ذلك فالواجب علينا السكوت ونقول الله أعلم. شوف bagaimana menjawab orang-orang yang di situ suka bertanya yang aneh-aneh. Toh sekalipun itu bisa terjawab, itu tidak akan menambah kesolehan dia atau ketakwaan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Paham enggak maksud ini? Dan ini termasuk disebutkan oleh para ulama untuk tidak kemudian bertanya tentang sesuatu yang menjadikan dia berpikiran sesuatu yang negatif atau menyebabkan su'udzon, buruk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Nah. Jadi ana ulangi, summa, kata-kata summa di sini yaitu setelah menciptakan langit dan bumi, kemudian ya istiwa di atas arsy. Nah, pertanyaan di sini adalah fahal huwa qabla dzalika mustawin 'ala arsy aw la? Apakah sebelum menciptakan langit dan bumi Allah Azza wa Jalla itu sudah beristiwa di atas arsy atau belum? Wal jawabu, jawabnya adalah apabila kita katakan tidak, maka kita salah. Dan apabila kita katakan ya, kita salah juga. Kenapa seperti itu? Li'anna Allah akhbarana annahu ba'da khalqis samawati wal ardi istawa 'alal 'arsy. Karena Allah Azza wa Jalla mengabarkan. Ya, Allah Azza wa Jalla mengabarkan tentang apa? Mengabarkan setelah menciptakan langit dan bumi, Allah Azza wa Jalla beristiwa di atas 'arsy. Wa sakata 'amma qabla dzalika, dan itu Allah Azza wa Jalla tidak membicarakan tentang apa saja sebelum yang demikian, sebelum ciptakan langit dan bumi, Allah Azza wa Jalla tidak memberikan satu pun keterangan. Dan itu masalah yang gaib, Mas. Masalah yang gaib enggak bisa pakai akal. Tapi kita harus apa? Istislam ma'al adillah sahiha. Kita harus pasrah dengan dalil-dalil yang sahih. Paham maksudnya di sini? Sehingga di sini apa? Fal wajibu, maka wajib alaina, wajibnya kepada kita apa? As-sukutu, diam, rasah ngomong, Mas, rasah mendakil, gak usah pakai dalili diri sendiri ya, tapi apa? Pasrah, karena itu kejadiannya adalah haknya Allah Azza wa Jalla. Itu tidak diungkapkan oleh Allah Azza wa Jalla karena ada hikmah tertentu di balik itu yang kita terkadang tidak tahu, tidak paham. Paham sampai di sini? Makanya kenapa disebut kita itu sebagai seorang yang muslim? Dari aslama yuslimu musliman. Kita itu masrah. Masrah dengan ya, masrah itu maksudnya pasrah diri. Diri kita kita pasrahkan kepada apa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita mengakui kita sebagai hamba dan ibadah kita tidak sempurna kecuali ketika kita mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perkara-perkara yang ghaibiyah, perkara-perkara yang tidak bisa difahami oleh akal, kita kembalikan semuanya kepada dalil. Itu adalah apa? Aslam. Itu lebih selamat, Mas. Nah, wa naqulu Allahu a'lam. Lalu kita katakan Allahu a'lam. Tapi di situ Syekh menjawabnya sekarang dari paragraf itu. Antum fahami enggak? Kalau seandainya Syekh menjawab langsung Allahu a'lam, kira-kira sudah cukup enggak? Cukup. Tapi di situ apa? Untuk menjelaskan orang-orang yang bertanya seperti ini sudah ada sebelum adanya Syekh. Sehingga Syekh ingin mengangkat ini agar apa? Ketika ada orang yang bertanya Yang demikian sepeninggal beliau atau setelahnya, orang akan faham yang dicari yang sedemikian itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Kita lanjutkan masalah tuh masalah, dan antum harus lihat bagaimana kejeliannya Syekh ketika menyebut masalah. Ini tariqah masalah di sini, ini yang dipakai oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Seolah-olah di situ ada pertanyaan yang dipaparkan oleh orang-orang awam atau orang-orang yang di situ perlu dijelaskan dengan pendalilan dan diangkat. Karena kalau enggak seperti itu, tadi Syekh menjawab Allah alam, terus orang mau ngomong apa? Kalau sudah dijawab Allah alam, sudah selesai. Iya kan? Harusnya sudah selesai kan? Tapi di situ Syekh menjawab dengan kronologis, ini loh, logika antum, kalau mau dikatakan sebelum atau sesudahnya manfaatnya apa? Itu yang harus dipahami oleh kita ketika kita membaca seperti ini. Kenapa Syekh enggak langsung Allah alam? Karena memang ada maksud di balik itu. Nah, sekarang saya mengangkat permasalahan. Masahat qaul ya, masahat qaul ba'dihim innal hikmata min khalqis samawati wal ardi fi sittati ayyami annahu ta'ala yu'allima 'ibadahu al mu'minina at-tadarruj fil ahkam. Permasalahan. Apakah benar perkataan sebagian dari mereka, orang-orang, innal hikmata, bahwa sesungguhnya hikmah min khalqis samawati wal ard, dari penciptaan langit dan bumi, fi sittati ayyam, dalam 6 hari itu, annahu ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala yu'allima ibadahu, Allah azza wa jalla itu mengajarkan kepada hamba-hambanya yang mukminin tadarruja, secara periodik, bertahap, fil ahkam, dalam hal hukum-hukum. Al-jawab, Syekh menjawabnya, rubama takunu hadihi minal hikmati, fal insanu qad yastambitu al-hikmata bima yadhar, li'anna allaha qadirun ala an yakhluqaha bilahzatin, bikalimatin wahidatin. Qala al-ulama rahimahumullahu, inna allaha allama ibadahu at-ta'anniya wal-ihkama, وأن الإحكام أهم من العجلة، وقال الطبائعيون إن هذه المخلوقات لها أسباب تنشأ كما ينشأ الحمل، كما ينشأ الحمل في البطن. وهذه الأسباب تفاعلت حتى تكونت سماء وأرضا أو سماء وأرضا حتى تكونت سماء وأرضا وهذه المادة وهذه المادة ini bukan madah tapi muddah di sini. وهذه المدة تحتاج إلى taul, ya, tulin. Tahtaju ila tulin, walihada yufassaru at-ta'i'uyun, walihada yufassiru at-taba'iyuna ayyam bighari ayyamina hadhihi, fayakuluna hiya ayyamun tawilatun imma khamsuna alfasanatin aw ghairiha, li'annahum yarawna hadha at-tadarruj, yarawna hadha at-tadarruj bina'an ala tafa'uli wa tarattubi al-musabbabati ala asbabiha. Amma nahnu fanaqulu inna allaha law sya'a lakhalaqaha bilahdatin, kama anna al-janina fil batni law sya'a allahu lakhalaqahu bilahdatin wa kharaja bilahdatin, lakinna allaha qaddarahu hasba numu wa tatabu'u al-asbab. Sampai di sini. Jadi kalau tadi jawabnya, ketika ada orang yang berpendapat, pendapatnya apa? Permasalahannya apa? Hikmah diciptakan langit dan bumi selama 6 hari itu, apakah kemudian di mana di situ Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada hamba-hambanya yang mukminin berbagai macam hukum secara bertahap? Apakah benar seperti itu? Jawabannya adalah bisa jadi ini adalah termasuk hikmah. Maka manusia itu bisa jadi, ya, yastambitul hikmata, mengambil istimbat hikmah bima yadhhab. Artinya apa? Mengambil adanya hikmah-hikmah itu setelah dia mendapati sesuatu yang nampak padanya. Paham enggak? Penciptaan langit dan bumi selama 6 hari. Maka antum fahami 6 hari. Oh, 6 hari yang dipahami oleh analogika-logika manusia seperti ini, seperti ini. Baru dia itu mengatakan apa? Hikmahnya apa kira-kira? Li'anna Allah qadirun 'ala an yakhluqa bilahdatin bikalimatin wahidatin. Karena Allah Azza wa Jalla itu berkuasa, mempunyai kekuasaan untuk menciptakan langit dan bumi dengan sekejap. Kenapa sebutkan 6 hari? Kalau Allah berkehendak sekejap selesai. Paham sampai di sini? Ya, bi kalimatin wahidatin, dengan satu kata saja. Kun, selesai. Kun fayakun. Nah. Qala ulama rahimahullah, ulama berkata, innallaha 'allama 'ibadahu ta'anni wal ihkam. Allah Azza wa Jal itu mengajarkan kepada hamba-hambanya ta'ani. Ta'ani itu tidak tergesa-gesa. Adamu ajalah. Wal ihkam, dan mencari hikmah-hikmah. Jadi antum itu tidak usah buru-buru. Walaupun ujiannya kita, ya, ujian ana, ujian antum, kalau misalnya ada janji dan seterusnya, kadang udah buru-buru. Ya, kendaraannya digeber, mau. Itu juga terkadang godaan dari syaitan. Dan ala ajalah tu minas syaitan. Tergesa-gesa itu dari syaitan. Antum makan tergesa-gesa aja, itu apa yang antum makan itu menjadi bumerang buat antum. Mau kajian, makan nasi dulu. Dan munyahnya cepet-cepet. Ngantuk mas, pasti ya win, ya, more than 100%. Paham masih? Nah, tapi ketika misalnya hikmahnya, ketika antum itu mengunyahnya pelan-pelan, lama, itu juga apa? Melancarkan pencernaan, kemudian tidak menyebabkan panas dalam, kemudian perut itu menjadi lebih rileks, kerjanya enggak double loss. Ini juga subhanallah, bagaimana orang-orang itu ketika kurang cairan, gara-gara apa? Dia pengennya cepat-cepat, enggak mau ke belakang, enggak mau sering-sering ke kamar mandi. Saya tidak suka kencing, maka saya tidak suka minum. Ini fatal. Orang yang tidak mengakui bahwasanya dia itu butuh cairan, maka dia telah apa? Menyampingkan kesehatannya. Masalah sama dia. Nah, hubungannya apa Ustaz? Ya hubungannya tadi ajalah Mas. Tergesa-gesa. Orang itu maunya instan semuanya. Belajar instan. Ngaji instan. Ya. Tapi yang belum ada apa Mas? Nikah instan. Itu naudzubillah. Nanti jadi negatif. Ya, nikah instan nantinya jadi negatif. Tapi kalau kemudian ta'aruf instan kemudian langsung nikah, ya itu mungkin bisa jadi. Dengan izin Allah Azza wa Jalla. Nah, kita lanjutkan. Jadi Allah Azza wa Jalla itu mengajarkan kepada hamba-hambanya untuk berlaku tenang, tidak tergesa-gesa dan senantiasa mengambil hikmah. Wa annal ihkama ahammu minal ajalah. Dan ihkam, mengambil hikmah itu jauh lebih penting daripada apa? Daripada tergesa-gesa. Wa qala at-taba'iyun. Taba'iyun itu istilahnya orang yang seringnya mengambil teori keilmiahan secara alamiahnya manusia itu apa toh? Makanya disebutkan taba'iyun. Mengambil apa? Tabiah manusia. Inna hadhil makhluqat laha asbabun. Ya. Tansa'u kama yansa'ul haml bil batn. Sesungguhnya seluruh makhluk ini itu punya sebab-sebab. Kenapa dia bisa berkembang? Sebagaimana berkembangnya kandungan ya di dalam badan, apa perut. Ya. Wa hadhil asbab, ya, wa hadhil asbabu tafa'alat. Tafa'alat hatta takawwanat sama'an wa ardan. Ini sebab-sebab ini sama halnya menjadi faktor yang paling berpengaruh terjadinya pembentukan antara apa? Pembentukan langit dan bumi. Wa hadhil muddah, dan muddah ini hari, kurun waktu hari ini, tahtaju ila tul, memerlukan ila tul, memerlukan sesuatu yang panjang. Walihada yufassiru taba'iyun ayyama. Maka orang-orang taba'iyun tadi menafsirkan ayyam bighairi ayyamina, beda dengan hari-harinya kita. Hadi fayaquluna, dan mereka mengatakan hiya ayyamun tawilatun, ini adalah hari-hari yang sangat panjang sekali. Imma khamsuna alfasanah, bisa jadi itu adalah khamsuna alfasanah, 50,000 tahun, au ghairiha, atau selainnya. Li'annahum, karena mereka itu memandang berpendapat hadza tadarruja bina'an ala tafa'ul wa tarattub, ya, ala tafa'uli wa tarattubi al-musabbabati ala asbabiha. Karena mereka memandang penciptaan-penciptaan yang demikian itu memerlukan tahapan-tahapan berdasarkan perkembangan-perkembangan yang terjadi dengan sebab-sebab yang sudah ada dengan sendirinya oleh Allah Azza wa Jalla. Paham maksudnya di sini? Sehingga mereka mengatakan tidak taba'iyun, ya, itu tidak meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla bisa menciptakan bilahdotin langsung. Sehingga mereka berusaha, kenapa harus 6 hari? Dicari alasannya. Oh, 6 hari itu karena kondisinya butuh seperti manusia berkembangnya. Kemudian kalau ada langit dan bumi, tentunya 6 hari gak cukup. Berarti 6 harinya tidak sama dengan 6 hari kita. Satu harinya panjang, bisa jadi khamsuna alfasanah, 50,000 tahun dan yang lainnya. Ini adalah cara pandang mereka. Amma nahnu fanaqul, sedangkan kita, kita katakan apa? Innallaha law syaa la khalaqaha bilahdatin. Kalau Allah berkehendak, tentunya Allah menciptakan langit dan bumi itu dengan sekejap, Mas. Kama annal janina fil batn, sebagaimana janin di dalam perut Lau sya'allahu la khalaqahu bilahdatin. Kalau Allah berkehendak, tentunya Allah akan menciptakan sekejap. Cuma langsung jadi. Wa kharaja bilahdatin, dan dia akan keluar, janin tadi akan keluar dengan sekejap pula. Lakinnallaha qaddara ya hasban numu. Karena Allah itu mentakdirkan berdasarkan perkembangannya. Wa tatabu ila asbab, dan juga follow up-nya tentang sebab-sebab itu bagaimana? Apa bisakah manusia itu mendapatkan bayi sedangkan dia tidak nikah? Harus ada sebab. Maka sebab, dengan adanya sebab itu pasti ada hikmah. Paham maksudnya di sini? Nah, itulah kenapa Allah Azza wa Jalla menciptakan 6 hari, karena ada hikmahnya. Paham maksudnya di sini? Di satu sisi yang lain, tadi kita tidak setuju dengan pemahamannya tabayyun. Namun kita katakan, kita mengimani Allah Azza wa Jalla itu mampu menciptakan segala sesuatu sekejap. Tapi di situ ketika Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari, pasti ada hikmahnya. Paham sampai di sini? Nah. Naktabi bihadil qudrah. Insyaallah nastamir, insyaallah fi usbu'il ati naltaqi fi Masjid Baitul Salam insyaallah bi'inillah. Wa sanabda' darsana sa'ah Rabi'ah wa nus masa'an. Rabi'ah wa nus masa'an. 4:30. Tepat. Ini salah. Akidah al-sunnah wal jamaah saja. Sampai Isya. Setelah Isya, nambah soal dan jawab. 30 minutes. Paham? Wa darsuna kitab syarah Aqidah ala setia nubayir al-waqt yawmul arbi'ah, dan yawmul arbi'ah mustahim jiddan madatain al-ula madat al-ula hiliyah talab al-ilmi wa madat thaniya syarah Aqidah ala setia. نكتفي بهذه القدرة. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.